Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid ini, Masjid Ar-Raudhah, dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah, menyebut kata sehat walafiat, dokter yang bertugas ngurusi orang sakit berjalan menuju tempat biasanya beliau duduk. Alhamdulillah. Semoga beliau juga tambah sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Monggo Pak Dokter. Ya, siapkan bolpen aja, nanti saya kasih kode. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai malam hari ini kita akan bahas kitab, bukan kitab ya, nanti kitabnya banyak. Kita akan bahas sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tapi sebelum semua itu, saya mewakili Al-Hidayah FM memohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari Ahad kemarin acaranya tidak di-live-kan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kemudian kan disiarkan ulang sore harinya ya. Seyogyanya akan di-live-kan, tapi karena sesuatu dan lain hal berhubungan dengan teknis, maka disiar tundakan ya, insyaallah. Mohon maaf untuk para pendengar yang mungkin di rumah pada pagi hari itu udah siap-siap mendengarkan ya, tiba-tiba kok siarannya gelombang acara di tempat yang lain. Demikian permohonan maaf dari saya pribadi dan juga Al-Hidayah FM, harap menjadi maklum. Dimaklumi enggak? Maklumi ya, insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, mulai malam hari ini kita akan masuk babak baru, yaitu babak mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan belajar dari nol. Ya, belajar dari nol. Panjenengan kalau sudah tahu, pura-pura belum tahu. Ya, pura-pura belum tahu. Saya toh kalau sudah tahu juga pura-pura belum tahu. Walaupun panjenengan sudah tahu, saya sudah tahu, kita semua pura-pura tidak tahu ya, agar kita semangat belajarnya. Karena penyakitnya orang belajar itu kalau dengar kata-kata yang sudah pernah dengar, tahu. Ya kan? Wis tahu. Wah, saya sudah pernah dengar. Oh, saya sudah pernah ngerti. Itu yang menyebabkan seorang penuntut ilmu diharamkan dari dapat tambahan ilmu. Ya, dia tidak akan mendapatkan tambahan ilmu. Kenapa? Karena dia merasa sudah tahu. Contoh, misalnya, saya diajak ngomong orang. Orang itu mau ngasih tahu sesuatu ilmu. Saya dengar, saya udah pernah dengar. Kemudian saya potong, udah, saya udah ngerti, udah pernah tahu saya. Ya, padahal belum tentu yang disampaikan nanti secara lengkap sama dengan apa yang pernah saya dengar, sehingga saya terhalang dari dapat tambahan ilmu yang baru. Nah, begitulah adabnya kita kalau belajar. Kalau belajar itu hati harus dibuat nul. Jadi catatan-catatan kita semua dihapus, kita pegang buku yang kosong, kemudian siap kita tulisi. Ibarat kalau pakai kaset, ya kasetnya masih baru. Kemudian kalau pakai flash disk setelah diformat ya, setelah diformat biar nanti file yang masuk itu enggak kena virus. Karena kadang kalau enggak diformat dulu nanti ada virusnya di situ. Nah, insyaallah sudah siap semuanya? Siap ya, insyaallah. Kita akan belajar dari siapa Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nyebut kata baginda, mungkin ada orang yang protes. Mungkin yang dengar, kok masuk baginda? Baginda itu artinya apa? Tuanku ya. Tuanku atau pimpinanku atau rajaku dan lain sebagainya. Sebutan untuk seorang pemimpin. Kita sebut Baginda Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut baginda? Disebut tuan atau sayyid ya? Karena memang beliau adalah pemimpin dari seluruh makhluk Allah. Bahkan para nabi dan rasul itu semua di bawah wilayah kekuasaannya, itu di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau jajaran TNI, Polri itu ya, itu kan ada struktur kekuasaan yang jelas. Misalnya Polsek itu pasti di bawahnya Polres. Polres di bawahnya Polda, ya. Polda di bawahnya Kapolri. Kapolri di bawahnya Presiden, kan urutannya seperti itu. Kalau saya enggak salah ya, ini kan bukan saya bukan polisi, jadi enggak ngerti benar. Gimana Mas Budi? Benar. Kurang lebih globalnya begitu ya. Globalnya begitu. Nah, termasuk dengan kita manusia, maka di situ jabatan tertinggi yang diberi kekuasaan oleh Allah dari makhluk Allah, jabatan tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau baru para rasul-rasul yang mulia, yang kelasnya senior. Ya. Setelah itu baru malaikat-malaikat yang senior. Setelah itu baru nabi dan rasul yang di bawahnya senior. Setelah itu malaikat-malaikat yang kelasnya juga bawahnya senior. Setelah itu mukminin wal mukminat yang senior, para auliya wassolihin. Setelah itu malaikat yang awal, malaikat yang biasa. Setelah itu manusia yang biasa. Yang paling bawah, yang paling jelek tingkatannya adalah siapa itu? Iblis atau orang munafik? Munafik atau iblis? Hah? Kalau orang munafik itu neraka yang paling dasar. Kalau iblis kira-kira nerakanya di sebelah mana ya? PR buat Dr. Hermansyah. Biar beliau mempelajari. Beliau kan suka belajar. Biar belajar. Iblis itu kalau di neraka tempatnya di mana? Ya. Apa betul nerakanya iblis nanti panas? Pertanyaan. PR buat Dr. Hermansyah. Apa betul di neraka itu siksanya cuma api? PR buat Dr. Hermansyah. Ya Pak Dokter ya. PR. Nanti Jumat depan dijawab. Kalau belum ketemu nanti jawabannya Jumat berikutnya. Belum ketemu Jumat berikutnya. Belum ketemu Jumat berikutnya. Pokoknya terus beliau wajib ya jawab. Nanti kalau beliau enggak ketemu, ya tinggal saya sama beliau bareng-bareng nyari. Insya Allah ketemu. Jadi derajat yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau ini adalah sumber semua ciptaannya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua ciptaannya Allah. Dulu kan udah saya jelaskan ya, tapi kita ulangi lagi. Entah itu malaikat, entah itu manusia, entah itu gunung, entah itu tumbuhan, entah itu surga, apapun. Asal ciptaan itu sumbernya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam sebuah hadis, sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, "Duhai Rasulullah, sebutkanlah atau ceritakan kepadaku, sampaikan kepadaku apa atau siapa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah." Maka saat itu baginda SAW menjawab, "Qala ya Jabiru, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Duhai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan nur atau cahaya nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari cahayanya Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dan dari cahaya inilah kemudian diciptakan segala sesuatu. Jadi semua yang ada di alam ini memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara tidak langsung asalnya adalah dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dikatakan nabi kita ini sudah jadi nabi walaupun belum lahir. Sudah jadi rasul walaupun belum lahir. Jadi rasul itu biasanya umur berapa? 40 tahun. Ya, umur 40 tahun baru diangkat jadi rasul. Artinya lahir dulu hidup umur 40 jadi rasul. Memang seperti itu. Ya. Seperti kalau orang pelantikan kan ada syaratnya 17 tahun ke atas ya, 17 tahun ke atas. Nah, ini 40 tahun baru bisa jadi rasul. Di bawah itu tidak bisa jadi rasul. Sedangkan Nabi kita SAW lahir belum, wujud sebagai manusia belum, sudah menjadi nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul. Dulu waktu saya belajar awal, saya kira cuma tingkatan nabi. Ternyata enggak. beliau itu sudah jadi nabi dan rasul jauh hari sebelum Allah menciptakan para anbiya wal mursalin. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi serta Abu Nuaim, diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya, "Duhai Nabi Muhammad SAW, kapan engkau itu mendapatkan kenabian?" An-nubuwah. Kalau sudah disebut nubuwah di sini, masuk juga di dalamnya adalah kerasulan. Hanya saja belum apa namanya, belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Lahir belum kan? Saat itu beliau menjawab, "Baina khalqi Adam wa nafkhir ruhi." Saya itu sudah jadi nabi, sedangkan Nabi Adam alaihissalam dalam proses penciptaan jasadnya dan rohnya belum ditiupkan. Antara jasad terbentuk dan roh mau ditiup, saya udah jadi nabi. Oh, ini kira-kira kapan nih? Karena nggak ada cerita kan tentang kurang dapat cerita tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan belum jadi. Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Asal penciptaan. Tanahnya juga bukan sembarang tanah. Ya, tanahnya ngambil dari bumi. Ya, tanahnya ngambil dari bumi. Kemudian diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Belum jadi, Rasul mengatakan saya udah jadi nabi. Berarti saat itu Nabi Muhammad SAW kira-kira tahu enggak penciptaan Nabi Adam? Hah? Tahu enggak? Ya tahu, bagaimana enggak tahu, sedangkan beliau aja ngerti kok. Ngerti udah jadi nabi. Saya udah jadi nabi itu. Itu waktu Nabi Adam lagi diciptakan, belum jadi, saya udah jadi nabi. Yang ngomong begini kira-kira orang yang ngerti atau yang enggak ngerti? Orang yang ngerti. Terus cara ngertinya bagaimana? Udah akal panjenengan, akal saya, akal manusia kalau mikir ini jeblok. Jadi jangan mikir. Cukup diimani. Saya beriman. Karena kalau dipikir enggak tekan. Karena ini urusan alam arwah, alam roh yang keluar dari akal kita. Akal kita ini sangat-sangat terbatas. Saya ingat pesan guru saya, otak manusia itu ada ukurannya, batasannya. Tahu listrik? Listrik itu misalnya 2200 watt, voltasenya ya, 2200 watt. Kemudian kita kasih beban 3000, jeglek enggak? Kalau dipaksakan terus selama-lama bedos enggak? Bedos kan? Nah, otak panjenengan dan otak saya, ini kalau dipaksakan terus yang enggak kuat lama-lama, bedos. Nah, kalau udah bedos jadinya ya aneh-aneh gitu ya, jadinya ruwet, aneh, stres, dan lain sebagainya. Makanya untuk hal-hal yang sifatnya ilahiyah, ruhiyah, kita cukup saya iman, percaya deh. Ya, karena memang disebutkan dalam berbagai hadis. Tadi yang saya sebutkan diriwayatkan oleh Imam Hakim, Baihaqi dan Abu Nuaim. Dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah SAW itu ditanya oleh Maisarah Al-Fajr. Riwayat ini disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya, kemudian Imam Tabrani, Imam Hakim dan Imam Baihaqi serta Abu Nuaim. Banyak nih perawinya ya kan? Saat itu Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan?" Wahai Rasul, kapan kamu jadi nabi? Maka dijawab, "Wa Adam bainar ruh wal jasad." Nabi Adam masih berupa belum jadi Nabi Adam. Jadi belum jadi Nabi Adam. Di antara ruh dan jasad, ruhnya belum ditiupkan, jasadnya juga belum selesai dibentuk. Itu saya udah jadi nabi. Sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya masih banyak itu riwayat-riwayat yang serupa. Saya tidak akan perpanjang riwayat tersebut. Cuman satu mau saya ajak ngerenung dulu. Ini kita kan udah sering dengar ya. Nabi itu sudah jadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan secara sempurna. Belum jadi Nabi Adam. Beliau sudah jadi nabi. Artinya apa? Ada orang ngomong gini. Itu maksudnya, ada orang ngomong ya. Maksudnya dalam ilmunya Allah sudah ditetapkan kalau nabi itu nanti akan jadi nabi. Ada yang ngomong gitu. Ya tentunya pendapat yang seperti ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Kalau begitu ya semua nabi sudah ditetapkan jadi nabi. Gak ada faedahnya ngomong saya jadi nabi. Adam masih berwujud di antara tanah dan roh yang belum ditiupkan. Kira-kira ada bedanya enggak? Nabi Musa kira-kira begitu juga enggak? Sama Nabi Musa juga akan mengatakan, saya itu sudah tulis jadi Nabi, sedangkan Nabi Adam belum diciptakan. Ya, nanti Nabi Ibrahim juga akan mengatakan, sama saya juga diciptakan jadi Nabi, sebelum Nabi Adam itu diciptakan. Ketentuannya maksudnya, saya kelak akan jadi Nabi. Pendapat seperti ini tentunya ditolak oleh para ulama. Tentu kalau seperti itu kira-kira ada kelebihannya tidak sabda Nabi tadi? Maksudnya begini, kalau memang itu cuma menjelaskan, nanti saya akan jadi Nabi, Allah sudah menetapkan saya sebelum Nabi Adam diciptakan. Itu kan biasa, semua para anbiya wal mursalin ketetapannya sejak umil kitab dari dulu. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah ketika Nabi Adam diciptakan, itu Rasul udah benar-benar jadi Nabi. Bisa diterima nih? Ini coba, ini agak sulit. Tapi tolong direnungkan, karena ini nanti kalau saya teruskan sedikit, luar biasa. Taunya luar biasa kalau udah saya teruskan. Kalau sekarang mungkin baru biasa-biasa. Ya, sebentar lagi jadi luar biasa. Kira-kira yang luar biasa perlu disampaikan enggak? Perlu. Benar. Suka yang biasa-biasa atau yang luar biasa? Nah, karena itu yang sudah dapat wedang jahenya silakan diminum, karena wedang jahe ini luar biasa. Yang biasa-biasa cuman susu coklat. Kalau wedang jahe ini luar biasa. Adanya cuman Jumat Legi soalnya. Ya, selain Jumat Legi dia tidak keluar. Jadi keluarnya di Masjid Ar-Raudhah cuman Jumat Legi. Wah, ini pakai ritual nih buatnya nih. Masya Allah, ritual nguduk jahe. Ya nguduk jahe aja. Biasa kan, pakai jahe dan lain sebagainya. Silakan diunjuk dulu ya, udah dapat ya. Mau dengar yang luar biasa? Ya. Orang-orang yang mau dengar yang luar biasa, silakan unjuk yang luar biasa. Alhamdulillah. Seger ya? Enak. Seger. Seger, Bu. Darahnya ngesah. Oh. Ini karena panas, kemudian kemeringat, ya kan? Coba sekarang yang punya Al-Quran di handphonenya atau yang di rumah dengarkan, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 7. Surat Al-Ahzab ayat 7. Ya. Coba perhatikan. Ini nanti ada hal yang menarik ya. Surat Al-Ahzab ayat 7. Kemudian disiapkan saja ya, surat Al-Imran ayat 81. Surat Al-Imran ayat 81. Al-Ahzab ayat 7 dulu. Karena Nabi kita ini diangkat jadi Nabi, sedangkan yang lain belum jadi Nabi, yang lain belum lahir, yang lain belum wujud, Nabi Adam aja belum ada, apalagi yang lain lah lahir, Nabi Adam aja belum ada. Nabi kita udah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum semua makhluk Allah, beliau udah jadi Nabi. Makanya coba perhatikan wahyu Allah di Al-Quran. Ya, wahyu Allah di Al-Quran. Coba surat Al-Ahzab ayat 7 dilihat di situ. Tolong ini yang baca biar yang suaranya enak. Ali, Maksum. Ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنَ ومن النوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ومن النوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ya, surat Al-Ahzab ayat 7, ya, surat 33. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ya, perjanjian yang teguh. Ini coba perhatikan ayatnya. Wa'id akhadna minan nabiyyin. Ketika kami mengikat perjanjian dengan para nabi. Dengan para nabi. Coba lihat, ya. Mitsaqa wa minka. Kalau untuk para nabi disebutkan semua, ya, semua dulu para nabi, setelah itu disebutkan satu persatu, nabinya itu siapa? Ya, nabinya siapa? Ya, coba urutannya. Wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Pertama kali dari engkau. Dari engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Nuh, baru Nabi Ibrahim, baru Musa, Isa, disebutkan sama Allah. Urutan nyebutkannya saja, Allah yang disebutkan pertama kali adalah dari engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat ini, maka para ulama mengatakan ayat ini bukti kalau Nabi kita lah, Nabi kita adalah Nabi yang pertama, bukan Nabi yang terakhir. Jadi kalau Anda dapat pelajaran dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai hari ini dikatakan nabi yang pertama Nabi Adam, sebetulnya itu salah. Sebetulnya itu salah. Nabi Adam adalah bapaknya umat manusia, tapi beliau bukan nabi yang pertama. Nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja diutusnya terakhir. Rasul yang terakhir. Dalam bahasa, ya, secara bahasa beliau yang terakhir diutus, tapi sebagai nabi beliau adalah nabi yang pertama. Nah, ini sudah mulai luar biasanya, kelihatan belum? Ya kan? Beliau nabi yang pertama. Buktinya surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Yang disapa pertama kali dalam urutan itu, yang diambil perjanjian oleh Allah adalah dari dirimu, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Urutannya yang pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan dengan banyak hadis, di antaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam hadis-hadis tersebut kan disebutkan, saya udah jadi nabi ketika Nabi Adam belum jadi manusia. Jasadnya belum selesai, rohnya belum ditiupkan. Berarti selama ini pemahaman kita ini rodok salah atau enggak? Rodok salah. Enggak salah, tapi rodok salah. Karena kita menganggap nabi kita ini nabi yang terakhir. Beliau nabi yang pertama SAW. Hanya saja diutusnya paling akhir. Sudah jelas? Sudah dapat tambahan ilmu? Yuk kita akhiri majelisnya. Mau cerita sedikit boleh? Ya, ini iklan. Ini iklannya cerita ya. Ada satu bapak, usianya udah 70 tahun kurang lebih. Tiap hari pergi pengajian. Tiap hari pergi pengajian. Dan karena hari itu kurang sehat, maka diantarkan putrinya. Diantarkan putrinya. Di tengah jalan, si bapak ini, karena lewat Padang Sahara ya, ini dulu ya, lewat Padang Sahara, gak tahan, udah tua kan biasa ya. Ngapunten, kalau semakin tua itu klepnya semakin kendor ya. Kalau yang muda kan masih bisa nahan. Kalau yang udah semakin tua itu susah mau nahan nih buat yang muda-muda, makanya diinget-inget ini. Nanti akan mengalami, kalau gak ngalami berarti matinya cepat. Ya kan begitu. Kalau saya bilang nanti akan ngalami hukum, boten. Enggak, setiap orang yang semakin lanjut usianya pasti akan mengalami. Sama lah, seperti mobil itu semakin tua kan semakin kendor semua kan. Semakin kendor. Nah, saat itu di Padang Sahara pengen buang air kecil. Ngomong sama putrinya, putriku saya mau buang air kecil dulu. Putrinya kemudian ngomong, ya bapak, kalau buang air kecil jangan di pasir yang keras. Cari yang lembut. Kenapa? Biar nanti tidak nyiprat. Nanti mantul nyiprat, najis semua apa? Oh iya. Kemudian kalau pakai batu istinja, ini caranya begini-begini pak, jangan sampai salah. Oh iya. Selesai buang air kecil, si bapak ngomong, putriku yuk kita pulang saja. Loh kenapa kok pulang? Sudah, saya itu nawa itu seumur hidup saya, satu hari harus dapat tambahan satu ilmu. Dan ini di tengah jalan udah dapat tambahan dari kamu dua ilmu. Jadi yuk pulang saja. Karena itu kita akhiri saja majelisnya. Gitu. Tapi bapak ini istiqomah tiap hari. Bayangkan kalau tiap hari dapat satu ilmu. Cari benar ya. Satu tahun dapat berapa ilmu? 360 ilmu. Kalau satu tahun 360 ilmu dapat ya. Dapat 360 ilmu. Kira-kira panjenengan jadi ulama enggak? Wah alim itu, ceramah di mana-mana gak kehabisan bahan. Punya 360 ilmu, padahal panjenengan ini kan satu hari berapa pengajian yang didatangi? Banyak kan? Dapat berapa ilmu? Belas. Lupa. Kenapa lupa? Banyak pikirannya. Gak nyantol. Dicatat biar nyantol ya. Dicatat biar nyantol. Saya lanjutkan ya. Nah, ini dari sini kelihatan kalau Rasul kita yaitu baginda Muhammad SAW adalah Nabi yang pertama. Nabi yang pertama, betul-betul. Pendapat seperti ini disampaikan oleh Imam Suyuti dan banyak imam atau ulama yang lain. Dalam kitab yang saya pegang tadi adalah kitab Al-Khasaisul Kubra. Ya, ini kitab Khasaisul Kubra yang saya nyari sampai ke Madinah nih baru dapat nih waktu itu. Ya, Khasaisul Kubra. Sayangnya alhamdulillah gak ke Madinah. Nyarinya sampai Madinah, cuman dapatnya di Jakarta ini. Ya, dapatnya di Jakarta dari Kiai Amir Hamzah. Kiai Amir Hamzah fotokopi dapat temannya, dari temannya. Temannya orang mana? Orang luar pulau yang kebetulan belajar di Madinah dan ngajar di sana. Pas mau pulang ke Indonesia, ditelepon, punya kitab ini enggak? Oh, ada. Ya udah, nanti kalau saya pulang Indonesia saya bawa. Pulang Indonesia bawa, kemudian saya minta difotokopikan. Ini dapat fotokopinya ya. Ini Khasaisul Kubra karya Imam Suyuti. Agak susah nyarinya. Mari kita bagi ilmunya ya. Kita bagi ilmunya. Nah, lanjutkan. Tadi kalau itu surat Al-Ahzab ayat yang 7. Sekarang Al-Imran ayat 80. Ya, surat Al-Imran ayat 80. Coba yang punya Al-Quran di rumah silahkan dibuka. Ya, ini kita betul-betul ngaji. Maaf ya. Ayat 81, sorry. Ayat 81. Kalau saya yang ngaji suaranya enggak enak. Tapi kalau Ali Ma'asum tadi enak enggak? Enak kan? Enak. Jadi mumpung ada di sini, ya harus kita manfaatkan suaranya. Nanti kalau cocok, nanti selapan sekali pas lagi wajib ke sini. Setuju? Ya, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم صلى وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حاضرين yang dimuliakan Allah. Ini banyak umat Islam yang enggak ngerti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ini ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi para nabi itu kapanpun mereka ditugaskan jadi nabi, di situ sama Allah kalau kita bilang disumpah. Sumpah. Kalau dalam orang bertorikoh itu ada sebagian torikoh dibaiat. Ya tiba, baiat. Sebagian torikoh dibaiat. Tapi tidak semua torikoh pakai baiat. Nah, ini juga mirip seperti itu. Allah seperti membaiat para nabi. Ya, seperti membaiat para nabi. Cuman bedanya ini langsung Allah. Ini langsung Allah. Dikatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Semua nabi ya. Diambil perjanjian oleh Allah. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Ya, ini coba, ini terjemahan yang saya apa minta ini ulama mbok kumpul gitu ya. Kumpul satu Indonesia ulama untuk memperbaiki terjemahan Al-Qur'an yang ada. Karena terjemahannya banyak yang enggak apa bukan banyak ya, tapi masih ada hal-hal yang tidak pas. Dari keindahan bahasanya juga sangat belum indah gitu ya. Belum indah. Coba saya rubah sedikit bahasanya biar panjenengan bisa paham. Kalau bahasa seperti ini kira-kira bisa langsung paham enggak? Belum kan? Belum langsung paham. Saya akan terjemahkan dengan bahasa saya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ketika Allah mengikat perjanjian dengan para nabi. Dan ketika Allah mengikat perjanjian dengan para nabi, yaitu Allah berkata kepada para nabi semua, seandainya setelah aku memberi kalian kitab, kemudian aku memberi kalian hikmah, dan saat itu setelah kalian memperoleh kitab, kalian memperoleh hikmah, datang seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian miliki, kitab yang kalian miliki, hikmah yang kalian miliki, sedangkan kalian itu masih jadi nabi, kalian jadi rasul, punya kitab, punya hikmah, datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian, maka kata Allah Ta'ala, la tu'minun nabihi, itu lamnya lam kosam, sumpah. Jadi lam itu ada lam taukid, ada lam kosam. Disumpah sama Allah, kalian ya harus kalian harus beriman kepadanya dan kalian harus menolongnya. Coba ini kita renungkan. Nabi semua diikat perjanjian sama Allah. Kalau bahasa kasarnya begini ya. Saya akan beri kalian kitab. Saya akan beri kalian hikmah. Tapi ingat. Kalau nanti sewaktu kalian hidup. Dalam masa jabatan kalian menjalankan tugas sebagai nabi dan rasul. Datang seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian. Dan rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua nabi dan rasul paham yang dimaksud Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini datang di masa kalian sedang bertugas, kalian wajib beriman dan menolongnya. Artinya tanggalkan jubah kerasulan, jadilah umatnya. Coba. Ini luar biasa atau biasa? Hah? Sudah pernah renung yang begini? Baru sekarang. Ya, karena jarang diungkap. Jarang diungkap. Lanjutannya lebih dahsyat lagi. Coba lanjutannya. Qala, Allah kembali ngomong lagi nih. Dia Allah berkata, a'akartum. Ditanya lagi sama Allah. Saya baca terjemahannya dulu sini ya. Apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Ditanya sama Allah. Mau terima enggak ini? Kalian menerima perjanjian ini enggak? Syaratnya diterima enggak? Maka para nabi menjawab, kami mengakui, ya kami menerima. Maka Allah mewahyukan, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Coba bayangkan nih. Bisa ngerenungkan gak ini? Ini kalau kita dengar ayat ini seharusnya nangis, gerong-gerong. Ya seharusnya nangis, gerong-gerong. Kenapa? Bayangkan nabi kita belum lahir. Rasul kita belum lahir. Setiap nabi dan rasul yang ditunjuk sama Allah diingkat perjanjian. Kalau sampai rasulku tercinta, nabiku tercinta, makhlukku yang paling mulia lahir di masa kalian, membawa ajaranku, menyampaikan amanatku, kalian wajib berimannya, kalian wajib menolongnya, kalian wajib membelanya, kalian mau terima ini tidak? Tanya sama Allah begitu. Ya Allah, kami mau terima. Kami mau terima. Kalau begitu, bersaksilah kalian semua. Saksi ini akan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dan aku juga ikut bersaksi, kata Allah Ta'ala. Dan aku juga ikut bersaksi. Dari sini, para ulama mengatakan, ayat ini merupakan bukti bahwasannya para nabi dan rasul semuanya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Kok sakit Pak Dokter? Nah, kok bisa? Kok bisa dari mana ini? Para nabi dan rasul semuanya umatnya Rasulullah SAW. Dari mana kok bisa dinyatakan seperti itu berdasarkan ayat ini? Sudah paham belum? Karena tadi sudah diikat perjanjian dan menyetujui perjanjian. Artinya seandainya Nabi Adam jadi manusia, udah lengkap, dikasih jasad, ruh, Nabi Adam turun ke bumi, ya, kemudian Rasul lahir, langsung lahir saat itu, anak pertama adalah Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Adam wajib beriman pada Rasul Muhammad SAW. Wajib membela Rasul, jadi makmumnya berjuang di belakang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Bisa dipahami? Bisa. Berarti secara tidak langsung Nabi Adam udah daftar jadi umatnya belum? Sudah. Nabi Adam udah daftar jadi umatnya. Makanya Rasul dikatakan, aku sudah jadi Nabi. Nabinya semua Nabi. Aku udah jadi Rasul. Rasulnya semua Rasul. Walaupun belum lahir. Andai kata nanti di zaman Nabi Musa, Rasul lahir, Nabi Musa harus meletakkan jabatannya dalam arti ngikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Harus diletakkan, ikut di belakang Nabi Musa Sallam. Berarti Nabi Musa sejak diikat perjanjian dengan Allah ini, Nabi Musa mengatakan iya, dia mengatakan iya, Nabi Musa udah daftar jadi umatnya belum? Sudah. Ya sudah betul jadi umatnya. Walaupun Nabi Musa bukan umat Nabi Muhammad SAW secara syariat. Ya. Dan seterusnya. Begitu semuanya kembali harus di bawah Nabi Muhammad SAW. Lah kok sekarang kita ngomong baginda Muhammad SAW, Sayyiduna Muhammad SAW, kita muliakan Rasul SAW, ada orang yang mencela, ada orang yang memaki, ada orang yang mengatakan Rasul jangan terlalu diagung-agungkan. Apa enggak pernah merenungkan Ali Imran ayat 81? Apa enggak pernah direnungkan nih Ali Imran ayat 81? Coba direnungkan tuh maknanya seperti apa? Apa perlunya Allah mengikat perjanjian dari Nabi dan Rasul kalau ini urusannya bukan penting? Ya, berapa diikat perjanjian sama Allah? Janji lo ya. Sampai Allah kasar, kalau bahasa kasar saya apa ya? Allah kan Maha Tinggi, Maha Mulia ya. Sampai Allah karena sayangnya seperti ngapunten ya. Seperti apa ya? Bukan Allah itu turun gitu loh. Turun, enggak nyuruh malaikat, enggak nyuruh Allah turun, Son. Sendiri dengan kemahamulian mengatakan, janji lo kalian janji lo ya, janji lo. Allah nggak perlu begitu kan sudah cukup mestinya ya. Tapi kenapa sampai Allah ngikat perjanjian itu? Apa hikmahnya? Hikmahnya agar seluruh malaikat, seluruh makhluk Allah ngerti kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok panjenengan dados umatnya nggak mudeng disuruh sholawat Bob, dijak muji-muji ngomong bid'ah, kinten-kinten malaikat nangis boten. Loh, kok ibu-ibu yang ngomong? Rupanya ibu-ibu sudah sering lihat malaikat nangis. Iya bu. Iya Ustaz, saya sudah sering lihat malaikat nangis. Kok bisa? Lah itu anak saya masih bayi kan lebih dari bidadari. Dia kan seperti malaikat buat saya, itu sering nangis kalau malam hari. Jawabannya ibu-ibu. Bun sakit ditampi nih. Ya, ini bukan pemahaman baru. Ini adalah pemahaman yang lama. Ini bukan ilmu baru. Ini justru ilmu yang lama. Sayangnya ilmu yang lama ditinggalkan oleh orang-orang yang baru. Bahkan ada orang yang baru yang sok enggak mau ilmu yang lama. Justru anehnya ada orang yang baru ngaku-ngaku pakai ilmu yang lama. Ternyata ilmu yang lama tidak dipakai sama sekali. Aneh, bin ajaib. Saya ini warak ini mau ngomong lagi udah males gitu lisannya. Warak ini buat saya udah kenyang betul. Kenapa? Coba kalau di apa renungkan terus. Panjenengan bisa ngerasakan enggak bagaimana Allah itu ngangkat derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa dirasakan enggak dengan hatinya? Seperti titip-titip gitu loh Allah. titip-titip. Ya paham kan? Titip, titip-titip. Contoh begini, contoh ya. Saya ada orang lah, ada orang punya anak. Ada orang punya anak atau punya cucu. Dia tahu cucunya nanti akan jadi orang besar, jadi pewarisnya. Dia ngerti. Sementara cucunya ini belum lahir, dia ngomong sama orang kepercayaannya. Ngomong sama orang kepercayaannya. Kamu saya kasih jabatan di perusahaan saya. Kamu saya angkat jadi direktur. Kamu saya beri semua wewenang saya kasih. Cuman janji, kalau cucu saya lahir, serahkan kepada dia lo ya. Kalau cucu saya lahir, serahkan kepada dia lo ya. Dan kamu wajib bela dia lo ya. Kamu wajib dukung dia lo ya. Kira-kira ini cucu sangat dicintai enggak? Sangat dicintai kan? Dan ini kakaknya hidup loh, bukan meninggal. Kakaknya masih hidup. Cuman jabatan ini diserahkan direktur. Kemudian ada cucunya lahir, kira-kira direktur itu akan ngangkat cucunya enggak? Ngangkat. Harus, Pak. Wajib. Nah, Allah Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW tidak bisa disamakan seperti itu. Karena Allah adalah Tuhan. Nabi adalah makhluk. Tapi rasanya, ya, ada miripnya walaupun cuma setitik ada miripnya. Lebih dari itu baru seorang kakek kepada direktur wanti-wanti tentang cucunya. Ini Allah wanti-wanti kepada semua Nabi dan Rasulnya tentang orang makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Sekarang bisa lebih dirasakan belum? Sudah. Ayat 81 surat Al-Imran. Sudah bisa dirasakan? Ketika Allah mengikat perjanjian dengan para nabi. Ingat, kalian akan menerima wahyu, kalian akan mendapat hikmah. Tapi ingat, kalau Rasul yang kumaksud datang, Nabi Muhammad SAW, kalian wajib menolongnya, beriman kepadanya, dan kalian wajib membelanya. Ini pakai lamnya oleh para ulama dikatakan lam qasam, sumpahnya Allah. Sumpahnya Allah. Jika para nabi dan para rasul disumpah oleh Allah dengan tadi itu mengikat perjanjian untuk membela dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bagaimana dengan kita umatnya? Sudah siap belum melaksanakan sumpahnya Allah ini untuk membela rasul dan beriman kepada Rasul SAW? Udah siap belum? Sudah. Coba saya kasih contoh orang yang siap ya. Kalau kita ini jujur aja belum. Ngakunya sudah. Tapi jujur saja masih jauh dari kata sudah. Melangkah ke sana, iya, tapi belum. Masih ingat cerita saya tentang seorang warga Palestina? Masih ingat? Kalau lupa saya ulangi dikit, belum. Ya, seorang warga Palestina. Dia itu tinggal di satu kampung yang kampungnya itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dikuasai orang-orang Yahudi. Nah, warga Palestina ini mau belanja minyak zaitun di luar kota untuk dijual lagi di dalam kotanya. Kalau bahasa Indonesia begitu agak ruwet. Kalau bahasa Jawa enak, mau kulaan selesai. Betul kan? Mau kulaan selesai. Kalau bahasa Indonesia, mau belanja barang di luar kota, dibawa pulang, dijual lagi. Itu namanya kulaan. Ada enggak bahasa Indonesia-nya kulaan? Ada, Pak Dokter. Belum ada ya? Udah ini kulaan, masukkan aja bahasa Indonesia ya. Kulaan gitu. Berangkat. Cuman repotnya, kalau sudah keluar kota, mau masuk kota, pasti ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Nah ini berangkat dia pergi bawa truk gitu ya, bawa truk kosong, pulang truknya penuh dengan drum minyak zaitun. Mau masuk kota dicegat sama tentara Yahudi. Emang syaratnya begitu, tapal batas kota. Bawa apa? Minyak zaitun. Ya udah, boleh masuk kalau bayar upeti seperti biasanya. Oh udah saya siapkan. Ini kan sama Zionis kan? Sudah saya siapkan, minta berapa saya bayar. Woi, hari ini enggak begitu petinya. Nah, terus maunya apa? Kurang banyak? Oh, bukan. Enggak perlu pakai duit. Oh, asik ini enggak pakai duit kan? Terus upetinya apa? Cuman satu saja. Caci nabimu. Maki nabimu. Kalau kamu tidak mau, barang ini tidak boleh masuk kota, bahkan langsung saya buang di hadapanmu. Kira-kira kalau panjenengan mikir mboten, ini modal utang. Bayangkan untung di tengah jalan dicegat, suruh nyaci maki Nabi. Kalau mau nyaci maki, selamat. Gak mau nyaci maki, ruwet. Pilih selamat atau ruwet? Makanya jangan gampang-gampang ngomong siap kan ya. Tingkatan kita di mana? Ini warga Palestina ini cerita bukan cerita zaman dahulu, bukan loh ya. Ini cerita kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu, kan masih baru kan? 7 tahun yang lalu. Jawabannya warga Palestina tadi, silahkan kamu buang minyak zaitun ya. Turunkan dari truk saya mau masuk kota enggak bawa minyak zaitun enggak apa-apa. Daripada saya mencaci maki Nabi saya, karena saya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, Zionisnya tambah jengkel dia. Diangkat drum-drum itu langsung dibuang di pinggir jalan, disuntak. Bayangkan panjenengan kulaan capek-capek, lihat hasil kerja panjenengan, itu uang ngutang dibuang di pinggir jalan. Rasanya seperti apa? Kemut-kemut. Cekot-cekot. Gitu kan kepala? Tapi mikir, ya, enggak bisa. Rasul saya lebih berharga daripada dunia dan segala istrinya. Enteng. Karena dia imannya kuat, buat dia ringan. Masuk ke dalam kota, gak bawa minyak zaitun. Gak bawa minyak zaitun. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istrinya buka dengan senyum. Suaminya bingung, mesti takon. Kulaannya dapat banyak enggak? Harganya murah enggak? Suaminya ini mikir nih. Ini kalau ditanya jawabnya bagaimana? Terus nanti kalau saya mau bayar utang sama tonggo-tonggo teman-teman nih, gimana caranya? Mikirnya begitu. Ya. Istrinya ngomong, suamiku alhamdulillah kamu sudah pulang. Baru saja ada tamu, katanya dia teman kamu, kirim hadiah buat kamu. Teman saya, iya, kirim hadiah. Hadiah apa? Itu coba lihat di gudang itu. Jalan ke gudang, apalagi ini gitu kan? Sampai di gudang ada drum-drum yang sangat banyak. Tanya istri apa suaminya, ini drum apa? Minyak zaitun katanya hadiah buat kamu. Nangis bujunya. Kenapa? Karena tidak punya teman urusan minyak zaitun dan orang itu tidak menjelaskan identitasnya. Saya mau nanya, dari tapal batas kota sampai ke rumah kan tidak jauh. Kapan dikirim drum-drum itu dan siapa yang ngirim? Siapa yang ngirim? Malaikat. Malaikat. Kenapa orang ini rela berkorban demi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam wasallam, sama Allah, gak disia-siakan pengorbanan dan perjuangannya. Kenapa? Nama Nabi itu sangat mulia. Orang yang rela mengorbankan dirinya, hartanya, demi memuliakan Nabi SAW, maka Allah akan memuliakannya. Makanya di depan ada tulisan, persembahkan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untukmu. Betul? Ya kan? Kalau masuk tuh di senggetan ada tulisan macam-macam ya. Persembahkan yang terbaik untuk Allah, maka Allah akan persembahkan yang terbaik untukmu. Persembahkan yang terbaik untuk Nabi Muhammad SAW, karena Nabi adalah makhluk yang paling dicintai Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Lah udah belum mempersembahkan yang terbaik untuk Rasulullah SAW? Solawat yang terbaik. Kalau pergi ke Madinah, perginya juga dengan niat yang baik. Baik. Ketika ziarah ke Raudhah, ziarah ke Rasulullah SAW, ziarah dengan hati yang kangen. Sudah begitu atau sekedar asal-asalan jalan, pokoknya ikut rombongan, salam, kemudian salam. Enggak ada rasa sama sekali. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nih, setiap orang yang ngaku umatnya Rasulullah SAW, itu wajib membela Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata, Nabi kita itu bukan Nabi yang terakhir, tapi Nabi yang pertama. Ya, dia, beliau adalah Nabi yang pertama. Udah jelas sampai di sini? Jelas betul atau jelas-jelasan? Bu? Sudah jelas? Ya. Saya lanjutkan dikit. Bukti lainnya. Bukti lain yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW adalah Nabi yang pertama. Ya. Ingat gak ketika Rasulullah SAW, beliau itu diisrokan. Diisrokan. Beliau jadi makmumnya Nabi Adam atau jadi imamnya Nabi Adam? Jadi imam. Kenapa jadi imam? Memang beliau adalah nabi yang pertama dan beliau adalah nabi yang paling mulia. Beliau adalah nabi yang paling hebat. Jadi imam itu harus derajatnya yang paling tinggi. Aqra'ukum lil Qur'an, yang paling hebat Al-Qur'annya itu yang pantasnya jadi imam. Kalau sekarang kan enggak kok ya. Pokoknya iso muni imam. asal bisa bunyi keluar suaranya jadi imam. Kalau dulu enggak, sahabatnya Rasulullah SAW itu kalau milih imam, wah enggak main-main. Itu satu kampung ada imam, imamnya anak umur 12 tahun itu jadi imam, sahabat. Ya, dan imamnya enggak punya apa namanya? Celana yang sarung yang panjang, sarungnya itu pendek. Jadi kalau waktu sujud ya cekak sekali sarungnya ya. Karena apa? Memang orangnya enggak punya, tapi ini yang paling hebat Al-Qur'annya dijadikan imam. Lah kalau sekarang yang jadi imam asal bunyi pokoknya jadi imam. Lah Allah Ta'ala memilih Rasul jadi imam ketika Isra, itu waktu itu enggak ada yang berani loh, nunggu semuanya. Ada Nabi Adam, ada Nabi Musa, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa. Nabi yang besar-besar semua ada di Masjidil Aqsa. Semua nunggu perintah untuk sholat dipimpin siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya Nabi kita, meskipun beliau itu ngerti, beliau yang paling hebat, beliau yang luar biasa, gak ujuk-ujuk maju ke depan itu enggak. Ke depan tidak. Kenapa? Adab. Adab. Merendahkan diri. Rasulullah SAW itu semakin tinggi, semakin merendah. Semakin tinggi, semakin rendah. Padahal beliau tiap detik derajatnya semakin meninggi. Jadi tiap detik semakin merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala. Dan itu enggak gampang. Biasanya orang kalau semakin banyak pengikutnya, semakin keluar sombongnya. Betul enggak? Bisa apa? Semakin enggak noleh. Semakin banyak. Na'udzubillah, mendalek. Maka kita bersihkan diri. Semakin naik, semakin merendah. Ingat cerita Habib Husain bin Anis, Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah itu kota Makkah dikuasai umat Islam. Bagaimana Rasul ketika masuk kota Makkah, Rasul itu naik kendaraan beliau SAW sambil beliau itu tengkurap di punggung kendaraannya. Tengkurap, jadi bukan tegak, tapi merunduk di punggung kendaraannya. Kenapa? Karena beliau masuk kota Makkah dengan menundukkan diri sampai tubuh beliau ikut-ikut merunduk. Karena tawaduknya luar biasa. Makanya ketika Isra, beliau disuruh apa enggak ujub-ujub jadi imam, meskipun ngerti, tapi beliau menunggu perintah dari langit. Nunggu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Majulah kamu jadi imam." Setelah diperintah jadi imam, maka sendika dawuh Allahu Akbar jadi imam. Siapa imamnya? Nabi yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya ngomong begini panjenengan merasa rabi aneh, karena selama ini nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Betul? Ya udah, itu untuk urusan testing. Nabi yang pertama Nabi apa? Nabi Adam. Testing. Jangan besok yang testing Nabi pertama siapa? Nabi Muhammad. Salah jawabannya. Ya, tetap Nabi pertama Nabi Adam. Tapi untuk keyakinan kita, keyakinan Nabi pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wassalam. Rasul yang pertama secara zahir adalah Nabi Adam alaihi salam. Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tapi hakikat Rasul, yaitu hakikat Muhammadiyah, beliau adalah Nabi yang pertama. Bisa paham gak maksud Nabi pertama ini? Paham ya? Jadi sebelum ada semua Nabi, Rasul kita udah jadi Nabi. Karena itulah diangkat perjanjian oleh Allah, kalau muncul di saat kalian semua, kalian wajib iman dan kalian wajib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul ini belum lahir, beliau sallallahu belum lahir. Di tiang-tiang yang ada di surga, istana-istana di surga, di tiang-tiang arsy, di situ tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba itu, banyak riwayat menyebutkan di surga itu tiang-tiangnya sudah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiangnya udah tulisan. Tiada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Makanya Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah memindahkan beliau. Saya kalau ngomong ngusir kan kasar. Masa sama Nabi ngusir ya? Kalau saya ngomong. Kalau Allah gak apa-apa. Ya. Dipindahkan Nabi Adam dari surga menuju bumi. Di dunia ini ya, menuju bumi. Dipindah dari surga ke bumi. Nabi Adam AS kan itu nangis. Tahu gak nangisnya berapa tahun? 300 tahun. Nangis, minta ampun sama Allah. Belum bisa puas kalau belum benar-benar muncul kata-kata dimaafkan oleh Allah. 300 tahun nangis. Untuk satu kelalaian. Bukan sengaja loh ya. Lupa. 300 tahun. Nah kita untuk yang sengaja nangisnya berapa tahun? Untuk banyak dosa kita yang sengaja melakukannya, nangisnya berapa tahun? Belum. Belum nangis. Ya, syukur-syukur kena suasana, ingat di sana, nangis. Itu pun cuma berapa menit. Habis nangis, kemudian ketawa lagi. Itu kita. Jadi beda dengan Nabi Adam alaihissalam. Jangan orang mengatakan, wah saya mau niru Nabi Adam. Nanti saya habis berbuat dosa, saya mau tobat. Nabi Adam berbuat kesalahan juga akhirnya bertobat. Iya, Nabi Adam lupa satu, tobatnya 300 tahun. Lah panjenengan dan saya satu hari lupa dan sengaja berapa ratus kali? Baca Allahumma ajirni minanar atau Allahumma ajirna minanar aja habis subuh sama habis maghrib 7 kali tidak dibaca. Ya Allah selamatkan kami dari siksa api neraka. Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar. Habis sholat subuh 7 kali. Habis sholat maghrib 7 kali. Kalau sampai kita subuh baca itu, siang meninggal dunia, dijamin masuk surga. Benar nih. Ini yang ngajarin Rasulullah SAW, bukan saya. Kalau bacanya itu maghrib, kemudian malam meninggal dunia, maka dijamin masuk surga. Kenapa? 7 ini untuk menutup 7 pintu neraka. 7 ini untuk menutup 7 pintu neraka. Berarti kalau yang ditakdirkan baca, itu ciri-ciri min ahli jannah insyaallah. Kalau yang sering dibuat lupa, berarti kinten-kinten mampir. Jadi kalau panjenengan setelah dengar ini, besok habis subuh lupa enggak baca, berarti kira-kira makanya biar enggak mampir, diingat. Habis subuh baca Allahumma ajirni minanar sebanyak 7. Ya, atau dibuat Allahumma ajirna juga boleh ya. Allahumma ajirna minanar. Kalau ajirna, lindungi kami, selamatkan kami. Niatkan untuk keluarganya, temannya, sahabatnya, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Allahumma ajirni untuk dirinya sendiri. Dibaca 7 kali. Ya, pun jelas. Coba sampai di mana tadi ini? Kok sampai ajirni minanar? Hah? Apa lagi? Saya mau tahu, ingat gak nih bahas apa? Ayo, karena asik dengarkan sampai lupa tadi diomongkan apa ya. Nabi Adam alaihissalam 300 tahun nangis. Setelah 300 tahun nangis, Nabi Adam akhirnya punya senjata pamungkas. Minta sama Allah. Ya Allah, tolong berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni aku. Allah nanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu? Ya, dari mana engkau tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Padahal belum diciptakan nih. Sayyidina Muhammad ini belum diciptakan. Dari mana engkau tahu? Dan minta dengan kebesaran nama itu. Kok ngerti kalau ini makhluk yang luar biasa? Nabi Adam jawab, waktu engkau ciptakan saya dengan tanganmu, dengan kekuasaannya Allah, engkau ciptakan saya lihat di tiang-tiang arsy dan di surga. Di situ terpampang tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di sini banyak hikmah. Hikmah yang pertama, Nabi Adam berarti udah bisa baca sejak di dalam surga. Paham? Di dalam surga Nabi Adam udah bisa baca. Baru lahir, dalam arti diciptakan Allah, baru diciptakan langsung bisa membaca. Kinten-kinten anak panjenengan ada yang seperti itu enggak? Luar biasa kan? Ini termasuk salah satu mukjizat Nabi Adam. Tapi di buku enggak diterangkan, ada mukjizat Nabi Adam sejak lahir udah bisa baca, ada enggak? Enggak ada. Ini baru disampaikan malam hari ini, betul? Betul. Benar loh. Betul kan Pak Dokter? Betul. Bukan Ipin dan Upin. Ibu-ibu jelas? Bu, alhamdulillah. Belum tidur kok Bu? Belum, baru jam 10 kurang kok ya. Ya tadi ini kita mulai agak, apa namanya, agak awal. Jadi saya udah bicara kurang lebih 1:15. Ya sebentar lagi kita tanya, jawab. Jadi Nabi Adam ngomong begitu. Tidak mungkin ya Allah di surga, di tiang-tiang arsy, engkau letakkan satu nama sejajar dengan namamu, kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Ya, saya enggak akan bahas masalah makhluk yang paling dicintai. Yang mau saya bahas itu udah terpampang Muhammadur Rasulullah. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad sudah jadi rasul. Paham boten? Ya kan jelas, Pak. Sebelum diciptakan berarti udah jadi rasul. Karena itu panjenengan jadi umatnya rasul yang paling awal ini seharusnya merasa senang, bahagia. Kenapa? Pasti beliau punya banyak keistimewaan. Ya, pasti beliau punya banyak kehebatan. Pasti beliau punya banyak kelebihan. Dan salah satunya adalah beliau ini oleh Allah dijamin seluruh umatnya pasti masuk surga. Oh, jaminan. Seluruh umat Islam pasti masuk surga. Hanya saja ada yang pakai mampir. Ya, mampir. Ya, mampir. Itu kalau enggak dapat syafaat. Alhamdulillah Rasul ngomong syafaatku untuk umatku yang dosanya besar. Artinya Rasul siap berjuang demi umatnya, capek, susah enggak apa-apa, yang penting umatku masuk surga semua. Tuh, punya nabi yang begini enak enggak? Oh, enak. Lah gitu disuruh selawat aja kok abot. Kebangetan mboten. Makanya suruh mengucapkan jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ya kan? Disuruh baca oleh ulama diajari. Nih, kalau habis maghrib baca 3 kali. Jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas kebaikan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Dan semoga Allah membalas Nabi Muhammad dengan sesuatu yang pantas untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini diajarkan zikir begini suruh baca. Ada yang nyotok bid'ah. Gak ada tuntunannya. Ngarang sendiri. Ya kan? Ada yang ngomong seperti itu. Ini orang gak pernah belajar hadis. Di hadis kan diajarkan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, minimal kita itu disuruh mengucapkan jazakallah khairal jaza atau jazakallah khairan. Ya kan? Disuruh mengucapkan semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Itu orang biasa yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita enggak bisa membalas kebaikannya, minimal mendoakannya. Lah Kanjeng Nabi SAW kira-kira kebaikannya kepada kita banyak atau enggak bisa diukur? Enggak bisa diukur. Udah terima kasih belum? Belum. Nah, mulai malam ini mari kita baca bersama-sama ya. Biar kita insya Allah termasuk orang-orang yang berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Coba ditirukan dulu. Jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Coba sekarang pakai lagu ya. Jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallah sayyidana Muhammadan anna khairan, jazallah sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Siapa belum? Belum. Ditulis Jumat depan. Yang mau dapat Jumat depan datang ke sini. Kalau enggak datang karena halangan, titip temannya ya. Kalau Jumat depan enggak bisa datang, Jumat depan insyaallah saya siapkan di sini. Dan terus itu sebar luaskan ya. Biar semuanya baca setiap hari habis maghrib atau habis isya dibaca 3 kali. Dengan niat untuk mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nih, sekarang kita masuk pada sesi tanya-jawab. Ya, sesi tanya-jawab. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Siddiq. Nih, Mas Siddiq dari Al-Hidayah FM ada di sini. Biar beliau yang memandu tanya-jawab via SMS-nya. Nanti yang di dalam apa Masjid Ar-Rodah juga boleh nanya ya. Boleh nanya. Tapi khusus masalahnya tentang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum tanya jawab dimulai, ya Mas Siddiq tolong nomornya diumumkan dulu, SMS ke nomor berapa. Setelah ini saya mau ngomong sedikit, baru nanti dibacakan SMS-nya. Silahkan Mas Siddiq. Ma'am Habib, untuk yang mau bertanya di malam hari ini kepada Habib Novel, nomornya di 083-865-430-777. Di 083-865-430-777. Diulangi di 083-865-430-777. Sekali lagi di 083-865-430-777. Ya, terima kasih. Ya, ini ada yang nanya sama saya. Ini di luar tema, tapi saya bacakan biar seger suasana. Assalamualaikum. Maaf Habib, mau nanya. Kalau mau belajar ilmu sama Habib Novel lewat mimpi, caranya bagaimana Habib? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belajar sama saya lewat mimpi, caranya saya gak ngerti. Ya, belajar saja sama saya lewatnya nyata. Jangan lewat mimpi. Karena yang lewat nyata itu lebih utama daripada lewat mimpi. Ya kalau yang mimpi belum tentu saya. Jangan-jangan nanti yang impeni siapa gitu ya. Tapi kalau ini nyata-nyata saya. Ini termasuk jenis-jenis pertanyaan itu kan macam-macam ya. Macam-macam. Teman-teman kita ini ya punya apa keinginan yang berbeda-beda. Nah, hadirin yang ada di sini di depan saya dulu ada yang mau nanya enggak? Boleh, silakan. Maju aja ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin dari Sukarjo, Tawangsari. Sebagai anu, saya mau silaturahim secara langsung kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak tanya, cuma saya mau menyampaikan suatu keprihatinan. Bahwasanya kita sudah berjalan lama ikut tilawah, bahkan ada juga yang boleh dibilang ilmunya itu tinggi, lebih tinggi dari yang awam, itu hadir ke Raudhah tapi di dalam majelis Jumat terutama itu pada dilaksanakan sholat Jumat itu masih banyak masjid-masjid yang misalnya asal-asal dari tadi itu menjadi imam gitu. Jadi peran dari takmir yang seperti yang dihimbau oleh Habib pada waktu-waktu yang dulu itu ternyata sampai sekarang ini masih banyak yang belum berani melaksanakannya itu. Saya bisa mengatakan belum berani itu karena memang mereka sendiri yang terpilih menjadi takmir itu enggan untuk datang ke sini atau enggan untuk mencari ilmu keluar atau bahkan dengan kata lain menunjukkan jati dirinya bahwasanya kitalah ahli sunnah gitu. Ya, makasih keprihatinannya. Jawaban saya singkat. Dalam berdakwah kita itu jangan tergesa-gesa. Memang semua ada proses, butuh waktu. Kalau sekarang belum bisa, insya Allah besok bisa. Besok belum bisa, insya Allah lusa bisa. Kalau lusa belum bisa, insya Allah suatu saat pasti bisa. Nah, sambil menunggu bisanya, maka kita pakai strategi. Termasuk salah satunya, kalau untuk takmir masjid, memang sungguh aneh. Kadang saya lihat kenyataan, takmir masjid tapi sholatnya enggak di masjid. Pak dokter, Anda sebagai dokter, misalnya ngobati pasien, buka tempat praktek, tapi panjenengan gak pernah di tempat praktek, kira-kira pantas gak, Pak? Gak pantas, kan? Orang yang punya warung makan saja, itu yang punya warung makan, dia akan datang ke warung makannya, walaupun sudah gak masak lagi, tapi tetap datang ke sana. Orang yang punya perusahaan, dia tetap nengok perusahaannya. Nah, ini takmir masjid, itu ngurusi masjid, tuh. Kalau udah ngurusi masjid, tuh kerjanya bukan dengan manusia, kerjanya dengan Allah. Kalau kerjanya dengan Allah, tanggung jawabnya langsung kepada Allah. Nah, bagaimana takmir masjid, sholatnya kok enggak di masjid? Bagaimana bisa tahu si utasi masjid yang sebenarnya? Bagaimana bisa ngerti, oh ini kalau waktu wudhu, kerannya ini dibuka, kok airnya keluarnya ke kecil ketika jamaahnya banyak? Oh, berarti perlu dibuatkan tandon yang besar. Ini kalau enggak sholat di masjid tidak tahu. Oh, ini karpetnya ternyata kalau dibuat sujud aromanya udah tidak enggak enak. Oh, ternyata ini kalau siang terasa sangat panas. Itu taunya kalau terus ke masjid. Kemudian bisa interaksi apa hubungan komunikasi dengan masyarakat langsung di masjid. Makanya saran saya untuk semua yang takmir masjid, usahakan sholatnya di masjid. Ya, usahakan sholatnya di masjid. Nanti lama-lama akan bisa dirinya berubah dan akan bisa merubah orang lain, membuat masjid jadi lebih baik. Selebihnya kita ya, kalau memang takmirnya masih begitu, ya kita pelan-pelan. Ya kita terus ngaji. Ngaji dimanapun bisa. Ngaji gak harus di tempat ini. Ini cuma satu titik dari tempat ngaji yang ada di alam semesta. Ya, tempat ngaji itu banyaknya luar biasa. Ngaji dimanapun bisa. Ngaji di tempat Habib Syekh bisa. Ngaji di tempat Habib Alwi Al-Habsi bisa. Ngaji di tempatnya Habib Umar Abin Husin Al-Sajjaf bisa. Ngaji di Masjid Jami Al-Sajjaf bisa. Ya kan? Ngaji di Masjid Al-Hidayah juga bisa. Ngaji di tempatnya Gus Karim juga bisa. Ngaji di majelis manapun, kayak Abdul Sa'ad juga bisa. Dimanapun tempat ngaji semua sama. Tidak harus ke sini. Bisa. Lokasinya dekatnya di mana? Sempatnya di mana? Ngaji tempatnya Dr. Hermansyah juga bisa. Cuman kalau ngajak beliau ngaji, diajak ngaji ngapalkan Al-Quran dulu. Karena beliau paling suka ngaji ngapalkan Al-Quran terus gitu. Jadi jangan cuman di sini, jangan cuman fokusnya ke sini. Kalau mau ke sini, welcome, alhamdulillah. Di sini juga terbuka untuk siapapun. Tapi tidak di sini saja tempatnya ngaji. Ya. Kemudian kalau belum bisa ke sini atau ke tempatnya Gus Karim atau ke tempatnya Abdul Syekh atau tempatnya Kiai Haji Abdullah Sa'ad atau ke tempatnya Masjid Jami' As-Sajjaf, bisa mendengarkan secara langsung. Ya, lewat Al-Hidayah FM atau yang Solo sekitarnya ini, kalau MJA itu ada televisinya, bisa ngaji bareng. Kalau memangnya enggak bisa dengan para kiai yang ada di sini, coba download rekaman-rekamannya di internet, ada. Ya kan? Cari di internet, di download bisa. Jadi mau ngaji tidak harus langsung, tidak harus begini. Kalau langsung tentunya jauh lebih baik. Di situ ada nuansa spiritual tersendiri yang enggak bisa diungkapkan, yang enggak bisa diungkapkan. Ini komentar saya atas keprihatinannya tadi. Ya, makasih. Mas Sidik, silakan kalau ada SMS yang masuk. Untuk SMS yang pertama masuk di malam hari ini menanyakan, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf berkenaan dengan hal tadi. Berarti Nabi Muhammad SAW bukan ummi, betul atau tidak yang seperti itu? Mohon penjelasan. Ya, Nabi yang ummi, Nabi SAW memang ummi, Rasulullah ummi dalam arti tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Benar, Rasulullah ummi. Tapi kalau tanya hakikat Rasulullah SAW, hakikatnya Nabi itu adalah makhluk Allah yang paling ngerti. Ya, hakikatnya Rasul, kalau makhluk Allah yang paling ngerti. Tapi kalau Nabi secara zahir yang lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, ya, beliau adalah Nabi yang ummi, benar-benar tidak bisa baca. Cuman ada satu hal yang perlu diketahui. Justru Nabi di zaman Rasul lahir itu beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu justru nilai plus buat Nabi SAW. Itu justru kemuliaan buat Nabi Muhammad SAW. Mungkin panjenengan merasa aneh. Loh, kok aneh? Itu sebuah kemuliaan. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis, kok kemuliaan? Sedangkan saya hidup zaman sekarang, kalau yang gak bisa baca, gak bisa nulis, itu orang bodoh. Gitu kan? Ya. Jadi, setiap zaman, setiap masa itu beda-beda. Setiap zaman, setiap masa itu beda-beda. Zaman sekarang, yang gak bisa baca, gak bisa nulis, itu adalah orang bodoh. Kenapa? Semua informasi disampaikan lewat media tulis. Ya kan? Koran, website, ya. Semua dengan tulisan. Dengan tulisan ada angka, ada huruf, transaksi uang dengan seperti itu. Tapi kalau zaman dulu, semua itu tidak disampaikan dengan tulisan, tetapi dengan bahasa lisan. Jadi zaman dulu itu orang memang tidak suka nulis. Ya, orang tidak suka nulis, orang tidak suka membaca. Orang sukanya menghafal. sukanya menghafal, bukan membaca dan menulis. Nah, di zaman Rasulullah SAW, justru orang yang bisa nulis, bisa baca, itu dalam kelompok orang yang kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Karena hafalan yang gak kuat, makanya ditulis. Paham? Hafalan yang gak kuat, makanya ditulis. Hafalan yang gak kuat, makanya perlu baca di kertas. Yang hafalannya kuat, nulisnya di hati, bacanya di hati, makanya merasa gak usah baca, gak usah nulis. Dan Nabi SAW adalah manusia yang hafalannya paling kuat. Makanya Rasul gak bisa baca, gak bisa nulis. Justru itu kemuliaan, bukan kekurangan. Bisa dipahami? Bisa kan? Iya, memang Rasul umi gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi bukan sebuah kekurangan. Itu suatu kelebihan. Dan jangan dikira kalau di alam akhirat, yang disebut tadi tulisan di surga, tulisannya dengan tulisan yang seperti ini, di surga itu gak sama semuanya. Betul gak? Di surga itu semuanya gak? Gak sama, tulisannya gak sama, bacanya juga gak sama. Yang kita dengar itu cuma apa ya, biar bisa masuk ke nalar kita, bisa masuk ke otak kita. Sekarang aja tulisan, nulis itu apa mesti dengan begini? Maaf ya, dengan apa namanya, tinta, pena, print, apakah ini tulisan? Enggak kan? Ada orang nulis apa namanya, dengan bahasa pemrograman. Contoh, nih SMS. Kalau kita ngetik SMS, pakai apa itu? Apa tangan kita gerak? Enggak kan? Itu bahasa pemrograman yang menerjemahkan tombol A jadi A. Tangan kita sama sekali tidak nulis A. Ngetik komputer, kita ketik keyboard A, munculnya di layar juga A. Tapi kadang kalau komputernya kena virus macam-macam, kadang ngetik A, keluarnya E. Iya Pak, error itu. Komputernya E, error. Karena bahasanya E, error. Jadi memang nulis itu juga bukan seperti dengan pena. Sekarang aja begitu kan? Apalagi nanti di surga. Jadi memang beda, tidak sama. Makanya kalau dalam alam dunia zahir di masa Rasul, memang beliau tidak bisa baca, enggak bisa nulis. Tapi bukan sebuah kekurangan, justru sebuah kehebatan. Karena masyarakat di zaman beliau semuanya memang hidup dengan hafalan. Ya, hidupnya dengan hafalan, bukan tulisan. Satu itu. Yang kedua, memang Allah menakdirkan beliau saat itu secara zahir, ya, bukan secara batin. Bukan secara batin. Secara zahir beliau tidak bisa baca, enggak bisa nulis. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia-manusia yang hidup di zaman Nabi SAW, bahwasanya Rasulku ini, Nabiku ini, murni ilmunya dari aku, bukan dari buku, bukan dari baca kitab, baik itu kitab Injil maupun kitab Taurat, bukan dari kitab-kitab yang lain. Kenapa? Nabiku, Rasulku gak bisa baca, gak bisa nulis. Makanya ilmunya murni dari Allah. Jadi kemuliaan atau kekurangan? Kemuliaan. Kadang ada umat Islam yang ngeyel-ngeyel itu yang gak mudeng lambahan. Mosok Nabi kiyo, mosok Nabi ngono. Justru itu merendahkan Rasulullah SAW ya. Justru merendahkan. Jelas? Ya, silakan Mas Didik lanjutkan dulu ya dari rumah ya. Pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iqbal di Klaten mau bertanya, apa yang dimaksud dengan baiat, apa tujuan dan faedahnya? Apakah baiat itu wajib buat orang-orang muslim? Syukran Habib atas jawabannya. Iya. Baiat itu janji setia, tapi dengan diikat sumpah dalam nama baiat. Baiatukah, saya baiat kamu. Ya. Kata-kata baiat dengan saya sumpah kamu beda. Baiat ini bobotnya jauh lebih berat. Ya, bobotnya jauh lebih berat. Nah, biasanya orang dibaiat itu oleh seseorang ada ketentuannya, dibaiat untuk apa? Misal, saya baiat kamu untuk ikut saya, ya, mengikuti ajaran saya. Ada orang seperti itu. Saya terima baiatnya. Dia wajib mengikuti itu. Wajib mengikuti. Nah, makanya di dalam Islam tidak sembarang orang boleh membaiat dan tidak sembarang orang boleh berbaiat. Karena orang yang membaiat itu jadi wakilnya Allah dalam menyumpah. Wakilnya Allah dalam menyumpah. Dahulu Rasulullah SAW membaiat para sahabat untuk janji setia. Ada yang kalian saya baiat, ya kan? untuk apa namanya mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menyatakan muslim itu toh saudara, tidak boleh kalian sakiti dirinya maupun hartanya dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang sudah menerima bayat itu ya betul dengan muslim begitu. Sama sekali tidak mengganggu dan lain sebagainya. Nah, tidak sembarang orang boleh bayat dan tidak sembarang orang boleh terima bayat. Dan bayat itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, sayangnya sekarang ada orang-orang yang gampang berani membayat. Dan gampang yang ikut di bayat. Padahal yang bayat jenisnya tidak cetok, enggak jelas. Ya. Kemudian kita mau berbayat. Nah, untuk yang sudah berbayat kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dibayat dan pembayatan hal-hal yang memang tidak layak untuk dilanjutkan, maka silahkan lepaskan bayat Anda dari orang tersebut dengan apa? Cukup bayar sumpahnya. Kafarah sumpah ya. Cukup seperti itu. Nanti kalau yang ruwet loh ya, misalnya saya bayat kamu jangan pernah ikut tahlilan. Ada orang seperti itu kan? Jangan, saya bayat kamu agar tidak ikut yasinan. Kalau ada orang yang bayat Anda seperti itu, maka lepaskan bayatnya, nanti yang jamin saya. Jangan takut, yang jamin saya. Biar panjenengan mantep hatinya, tinggal apa namanya kasih makan 10 fuqara wal masakin. Udah, atau kasih pakaian fuqara masakin 10, ya. Atau puasa 3 hari berturut-turut, silakan pilih yang mana. Ya, pilih yang mana untuk apa namanya sumpahnya itu. Tapi kan ngasih makan masih bisa ya, kasih makan dululah 10 fuqara wal masakin. Kalau bingung ngasih makan 10 fuqara wal masakin, datang ke sini saya tunjukkan fuqara wal masakinnya. Saya tunjukkan ya. Banyak tempat yang apa butuhkan ya. Kasih pakaian. Jadi jangan gampang-gampang menerima bayat, masa di bayat jangan hadiri tahlilan kok iya. Kan yang ngawur itu. Di bayat jangan hadiri yasinan kok terus nurut ya. Tinggalkan saja bayat yang seperti itu. Nah, kalau di bayat saya bayat kamu untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bayat kamu untuk mengikuti ajaran para ulama. Lah ini genah. Ini enggak genah. Ini bayat yang benar. Makanya dalam thariqah-thariqah itu ada proses bayat. Thariqah tertentu ya. Kalau thariqah alawiyah enggak ada bayat. Tidak ada bayat. Yang ada cuman kalau toh diterapkan itu janji setia, saya akan setia mengikuti Anda. Cuman begitu aja. Janji, bukan sumpah dan bukan bayat. Tapi di thariqah-thariqah yang lain, agar lebih kuat, ya kadang tuh murid sok bandel gitu ya. Maka sama gurunya di bayat. Kamu betul-betul saya bayat untuk mengikuti ajaran saya. Ya, saya kan dikasih wirid tertentu yang gak boleh ditinggalkan. Satu hari baca ini sekian, baca ini sekian. Kadang kalau gak dibayat, itu sok setannya datang males. Ya biar gak males, ya kan? Kemudian dibayat, biar kenceng jalankan ajarannya yang seperti itu. Ini benar kalau bayat dari thariqah-thariqah muktabarah ya. Itu ada thariqah-thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, ya. At-Tijaniyah, Qasyadziliyah. Ini thariqah-thariqah yang muktabarah, thariqah yang benar. Bayat yang seperti itu okay. Jangan khawatir. Tapi kalau ada orang buat bayat yang aneh-aneh, jangan diikuti. Ukur dulu, tanya. Ini saya mau dibayat gini kira-kira benar apa enggak ini? Tanya dulu ya. Jangan asal-asalan menerima bayat. Jelas semuanya? Jelas. Mas Sidik dulu. Mas Imam sabar dulu. Santai aja. Waktu masih panjang. Ayo, Mas Sidik lanjutkan. Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Dari Bowo yang ada di Klaten mau bertanya. Ada ungkapan semua makhluk tercipta dari Nur Muhammad. Maksudnya itu bagaimana Habib? Mohon penjelasannya. Iya, makasih. Dulu udah pernah saya jelaskan dan saya akan ulangi lagi. Menurut pakar-pakar itu ya, fisika atau kimia, ahli ilmu alam ini ya, ada teori penciptaan makhluk, terciptanya alam semesta. Ciptanya alam semesta itu dikatakan oleh pakar, dan ini pendapat yang terkuat sampai hari ini, alam semesta itu tercipta dari sebuah ledakan besar yang disebut dengan teori Big Bang. Adanya ledakan besar. Setelah terjadi ledakan besar ini, maka terjadi apa namanya? Yaitu pecah, jadi ini, jadi itu, ada panjanglah diterangkan secara ilmu alam, Anda baca nanti di Google cari Big Bang gitu ya, itu apa. Nah, di dalam Islam kami meyakini lebih dari itu. Karena Rasul udah bersabda, alam semesta ini diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada kemiripan dengan teori Big Bang tadi. Ya, ada kemiripan. Dari ledakan cahaya ini meledak, kemudian timbul. Ya, timbul yang namanya bulan, timbul yang namanya bintang, timbul yang namanya planet, laut dan lain sebagainya. Itu dari ledakan cahaya tersebut. Ini kalau menurut teori alam seperti itu. Nah, kalau dalam hadis, dari cahaya Rasul diciptakan segala sesuatu. Nah, itu ada kemiripannya. Kira-kira bisa dipahami enggak? Bisa ya? Jadi segala sesuatu memang dari cahaya Rasulullah SAW. Kalau secara ilmiahnya, cahaya yang dimaksud dalam teori Big Bang itu menurut kita umat Islam, kalau teori itu benar, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Begitu? Ya, Mas Sidik lagi. Boleh. Ada pertanyaan Habib, di sini saya rangkum. Ya. Ada pertanyaan yang menanyakan apabila bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Kemudian apakah baginda Nabi Muhammad SAW bisa menemui orang awam dalam mimpinya? Kemudian jurus yang ampuh yang bisa menemukan kita dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Pertanyaannya banyak itu, dirangkum sama Mas Didik ya. Tanya, gini saja. Yang ini, apa bisa Rasul menemui orang awam? Kalau Rasul yang mau menemui siapapun bisa enggak? Bisa. Judulnya Rasul yang mau. Sekarang pertanyaan saya balik, apa bisa kita orang awam bertemu Rasul SAW? Nah ini. Ya kan? Kalau Rasul mau ketemu siapapun bisa. Nah kalau kita mau ketemu Rasul sekarang ini dalam mimpi, ya nanti dulu. Bisa, tapi ada proses. Ya, prosesnya bagaimana? Ya, ajukan proposal dulu. Kirim undangan. Daftar, kirim undangan. Kasih undangan sekali, dua kali. Kira-kira kalau diundang terus, lama-lama Rasul datang gak? Insya Allah pasti gak datang. Yang undangnya dengan apa? Sholawat. Banyak sholawat, salam pada Rasul. Apalagi sunnah-sunnahnya dihidupkan. Buat pengajian di sana, sedekah di sana. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah, sampaikan nih, saya suka sedekah, sampaikan pada Rasulullah, biar Rasulullah marani saya. Ini niat yang mulia. Ini niat yang mulia. Ini termasuk minta ridhonya Allah Ta'ala. Karena pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Di alam semesta ini, hanya dua hal yang paling utama diinginkan oleh seorang mukmin: perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu minta sama Allah. Nabi Musa masih hidup, baca kitabnya ya. Baca kitabnya, Tauratnya. Saat itu Nabi Musa lihat, loh, ini kok ada suatu umat yang luar biasa. Tanya, ya Allah, ini jadikan umat ini umatku. Oh, tidak bisa. Kamu sudah punya umat tersendiri. Ini khusus umatnya Ahmad SAW. Tanya, lihat lagi ada, loh, ini kemuliaan luar biasa. Ini jadikan untuk umatku. Tidak bisa, ini untuk umatnya Ahmad. Lama-lama Nabi Musa ngomong, ya Allah, kalau gitu jadikan saya umatnya Ahmad. Tidak bisa. Kamu sudah jadi Rasul. Tidak bisa masuk dalam kelompok umatnya Ahmad secara langsung ya. Tidak bisa. Maka saat itulah Nabi Musa mengatakan, kalau begitu ya, saya pengen dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak dipertemukan. Nah itu dijanjikan sama Allah, nanti engkau akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pengen Nabi Musa pengen ketemu. Ya, pengen ketemu. Saat itulah Allah menjanjikan pertemuan dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa dari semua Nabi dikasih pertemuan yang paling lama dengan Nabi SAW. Betul gak? Kapan itu? Ketika Mi'raj. Mondar mandir itu kenapa kok yang nyegat kanjeng Nabi kok Nabi Musa AS? Bukan Nabi yang lain. Kenapa? Nih sekarang saatnya kamu ketemu. Sekarang saatnya engkau ketemu. Bukan Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Nuh yang mengatakan, loh, kamu dapat perintah sholat berapa kali? 50 kali. Berat loh. Itu bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi bukan Nabi Adam. Kenapa Nabi Musa? Di antara hikmahnya, karena dulu sewaktu hidup, Nabi Musa itu pengen benar ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dikasih sama Allah kesempatan yang luar biasa, karena kepenginnya luar biasa, dikasih kesempatan yang luar biasa, yaitu kesempatan saat Nabi Musa SAW ketemu Rasulullah ketika Rasul baru ketemu dengan Allah. Baru ketemu dengan Allah, selesai. Langsung ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bejo luar biasa. Makanya Nabi Musa ngomong, kembali ke Allah, jangan turun ke bumi sih. Kembali ke Allah. Ini kalau ya kalau bahasa kita padune gitu. Biar apa? Biar bisa ketemu lagi. Kembali ke Allah. Kenapa? Ini barusan ketemu Allah. Bayangkan ya, ketemu Allah. Orang, maaf, orang yang ketemu dengan orang yang disayangi, pulang wajahnya enak atau enggak enak? Enak kan? Seger, menyenangkan. Anda masuk minyak toko minyak wangi, keluar baunya harum enggak? Harum. Sekarang ketemu Allah, kira-kira saat itu Nabi seperti apa? Luar biasa. Yang menerima langsung Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa, wow. Kalau kita ya, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya kalau maulid itu kan, apa ketika Rasul mau dilahirkan kan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seluruh alam seperti itu. Nabi Musa alaihissalam melihat Rasulullah. Wah, luar biasa ini. Jangan balik. Kembali ketemu orang-orang kafir. Mana-mana ini? Biar ketemu saya aja. Kembali ke Allah. Sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Saat itu Nabi Musa juga mati. Minta sama Allah keringanan. Kenapa? Mana-mana ini turun ke bumi. Gak mau pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita benar-benar minta dan benar-benar kepingin ketemu dengan Rasul SAW, maka pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Asal benar-benar yang jadi masalah. Kira-kira benar-benar atau belum benar-benar? Itu orang yang pengen mimpi ketemu artis, kalau mau tidur itu cari fotonya dibayangkan. Nanti janjian ya dalam mimpi ya. Masya Allah. Sawang fotonya, tidur di sawang, sebut namanya. Pengen mimpi. Mimpi? Belum. Besok sawang lagi gitu kan? Sawang lagi. Karena sering melihat, bayangkan, melihat, bayangkan, melihat, bayangkan. Lama-lama dapat dalam mimpi. Nah kita pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen mimpi Rasulullah SAW. Tidur baca solawat aja tidak, jangankan solawat. Yang paling pendek, bismika Allahumma ahya. Oh, bismika amut, lupa. Ini kan? Lupa. Ini solawat, dulu solawat, terus sambil bayangkan Rasulullah SAW. Ya insya Allah nanti akan dapat mimpi. Ya ini namanya sungguh-sungguh. Yang jadi masalah, kita belum sungguh-sungguh. Betul atau betul nih? Betul ya? Kita lebih baik jujur, kita ini belum sungguh-sungguh. Jadi, kalau Rasul yang pengen ketemu, walaupun orang itu jeleknya seperti apapun, oh jujurnya Rasul yang pengen, maka semuanya bisa. Tapi kalau kita yang pengen, ya lihat toh, diri kita ini banyak kotornya, ya bersihkan diri kita. Doa, zikir, solawat, kangen diwujudkan, maka insya Allah kita pasti akan ketemu. Begitu Mas Siddiq, terus apalagi tadi? Udah kan persiap semua ya? Kiatnya apa? Udah jadi situ. Mas Imam silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, ini agak maksa tanya. Karena ini didengarkan juga oleh jamaah yang tidak bisa berangkat tadi, satu mobil gak muat gitu. Yang pertama adalah tentang solawat pada waktu solat itu ditambahi dengan Sayyidina Muhammad, itu bisa enggak bukan gitu? Jadi solawat Ibrahim itu pas at-tahiyat terakhir. Terus yang kedua adalah urutan tawasul. Jadi kita kan populernya ketika yasinan tahlilan itu kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam artian kedudukan beliau dalam hal ini mohon dimantapkan lagi kita jamaah yasinan itu ketika bertawasul setelah Nabi Muhammad kita sebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Terus yang ketiga, nah salah kiat ketika tadi ada pertanyaan bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi, mungkin ini juga minta pendapat dari Habib. Bahwa kami juga berkeyakinan solawat kita sudah lakukan untuk membuktikan sedikit kita bersungguh-sungguh kan gitu, kumpul dengan ahlul bait. Dalam artian ketika aku datang ke sini dalam keyakinan Habib ngantar Habib ketemu kakek, itu kan pasti kita juga diajak kan gitu. Artinya kita pasti juga ketemu sama kakeknya Habib kan gitu. Jadi itu sebagai jalan. Nanti mohon dikritisi bahwa aku datang ke sini kumpul dengan Ahlul Bait dengan keniatan aku nanti juga bisa nganter Habib ketemu kakeknya, otomatis aku ketemu dengan nabiku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya cukup sampai di sini. Saya akan melanjutkan kajian. Saya jawab, lanjutkan kajian, kemudian majelisnya usai kita akan apa namanya nanti sedikit ada hidangan ya. Jadi jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. Nih, pertanyaan yang ketiga saya jawab dulu. Yang nomor tiga, datang ke sini niatnya jadi minta saya ngantarkan ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu kan ya? Karena kalau secara silsilah saya masih nyambung ke Rasulullah kan seperti itu. Ya kalau sayanya sendiri masih bobrok. Masih bobrok. Tapi innamal a'malu binniat. Ini kan urusannya panjenengan bukan saya. Urusannya panjenengan. Panjenengan datang dengan niat yang baik. Sedangkan Rasul sudah bersabda innamal a'malu binniat. Orang akan apa namanya? Mendapatkan pahala, ganjaran, balasan sesuai dengan niatnya. Justru karena orang-orang seperti Mas Imam inilah saya bisa jadi baik. Kenapa bisa jadi baik? Karena beliau niat saya nganterkan ke Kanjeng Nabi. Dilihat lo novel ini masih belum bisa nganterkan. Kenapa? Putu rodok beling. Belum bisa gitu kan ya? Karena niatnya kuat maka sama Allah dirubah. Kenapa? Allah udah berjanji akan wujudkan niat seorang mukmin. Ada mukmin yang niat baik, maka niat mukmin itu akan diwujudkan sama Allah. Biar niatnya terwujud berarti saya harus jadi baik. Makanya dengan niat-niat Anda yang hadir ini, saya yang belum beres lama-lama dirubah jadi beres. Makanya saya terima kasih sama Mas Imam. Jazakumullah khair. Dan yang seperti beliau ya, karena husnudzonnya, prasangka baiknya, niatnya, insya Allah semuanya dapat keuntungan. Gak ada yang dirugikan. Paham kan maksud saya? Paham. Itu dan niat baik ya pasti dapat balasan yang baik. Sebab Rasul, langsung ini dari Rasul yang ngomong, bukan saya. Innamal a'malu bin niat. Itu jawaban dari Rasulullah SAW. Amal tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen diantarkan, ya nanti disambut. Bukan saya ngantarkan, disambut di parani. Karena niatnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang masalah at-tahiyat. Pakai Sayyidina boleh enggak? Dalam mazhab Syafi'i ditambahkan Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan untuk ditambahkan Sayyidina. Kalau ada pendapat yang lain, gimana? Pendapat yang lain boleh-boleh saja ya. Yang enggak mau pakai Sayyidina, boleh. Nah, yang enggak boleh, yang ngelarang-ngelarang. Itu enggak boleh. Siapa sholat baca Sayyidina neraka. Nah, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Jadi, yang enggak baca Sayyidina, enggak apa-apa. Yang baca Sayyidina, menurut Imam Syafi'i, afdol. Menurut ulama yang lain, mungkin kurang afdol. Kalau saya mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i, saya ikut Imam Syafi'i. Yang enggak boleh yang mana? Yang melarang lah, larang. Jelas? Jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua. Tentang tadi masalah tawasul. Ya, tawasul ketika Fatihah dan lain sebagainya. Tentunya urutan pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi adalah ayah-ayah beliau minal anbiya wal mursalin. Para Nabi dan Rasul. Setelah itu adalah keluarga beliau. Setelah itu sahabat beliau. Setelah sahabat beliau adalah terus ke bawah para aulia wassolehin. Nah kalau panjenengan nanti sebutkan satu persatu, itu bisa 30 hari gak rampung-rampung. Ya kan? Makanya kadang ambil yang paling pokok yang ada dalam hati. Semua kan dicintai, tapi yang paling besar dalam hati siapa? Kalau emang tuh muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dibuat cinta sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya langsung aja. Allah, Rasulullah, Anbiya'ul Mursalin, Ahli Baitihi wa Azwajihi, ya termasuk Ahli Baitnya, keluarganya. Wa azwajihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wal auliya wassolihin bil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Misalnya seperti itu udah cukup. Apalagi ditambah macam-macam. Itu sudah sangat baik. Gitu ya. Nah, ini saya akan lanjutkan kajiannya sedikit, Bu. Dereng tilam toh, Bu? Semangat, Pak, jam ya. Dereng. Ini tadi saya akan ngomong tapi belum saya bacakan dalilnya ya. Itu di surga ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Panjenengan juga mungkin cuma sering dengar-dengar ya. Nah, majelis ini bukan majelis dengar-dengar. Majelis ini harus majelis yang cetol. Majelis yang jelas. Jadi yang datang ke sini enggak dapat katanya. Enggak dapat katanya, tapi nyatanya. Bukan katanya tapi nyatanya. Lah nyatanya bagaimana? Nih, contoh ya. Wa akhraja Ibnu Asakir an Ka'bil Ahbar qol innallaha anzala ala Adam isyan bi adadil anbiya'i wal mursalin thumma aqbala ala Ibn Syith faqala ay bunayya anta khalifati min ba'di fakhudha bi imarati at-taqwa wal urwati al-wuthqa fa kullama dzakarta Allah fadhkur ila jambihi ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil 'arsy wa ana bainar ruhi wat tin ثم إني طفت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا رأيت اسم محمد مكتوبا عليه وأن ربي أسكنني الجنة فلم أرى في الجنة قصرا ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوبا عليه صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور حور العين وأهور العين وعلى ورق قصب آدم الجنة وعلى ورق شجرة الطوبى وعلى ورق سدرة المنتهى وعلى أطراف الحجب حجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي رأيت على ساق الأرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته بعلي وأخرج ابن عساكر عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي رأيت على الأرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين وأخرج أبو يعلى وتبراني في الأوسط وابن عساكر والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي أرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي وأخرج بزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمي فيها مكتوبا محمد رسول الله وأخرج دار قدني في الأفراد في الأفراد والخطيب وابن عساكر عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت لا تأسري بي في العرش فرندة خضرة فيها مكتوب بنور أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وأخرج ابن عساكر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال أوحى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أدركه من أمتك من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت الأرش على الماء فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن قال الذهبي في سنده عمر بن أوس لا يدري من هو ورجع ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال بين كتفي آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. Nih, ini kurang lebih dengan cara baca santri yang belajar bahasa Arab 2 bulan. Ini saya belajar bahasa Arab cuma 2 bulan sampai hari ini belum belajar lagi. Benar nih, sampai hari ini saya belum belajar lagi. Jadi ini yang saya pakai cuma ilmu belajar 2 bulan. Nah, mulai besok mau belajar lagi. Sudah lama enggak belajar ya. Ini kalau sampai udah dibacakan seperti ini, kemudian enggak gergeten buat sholawat, berarti ya artinya peteng. Benar nih. Dibacakan seperti ini, kemudian saya terjemahkan, saya terangkan, kemudian enggak pengen banyak sholawat, berarti artinya oglangan. Alhamdulillah kalau oglangan kami bisa dihidupkan gitu loh ya. Kalau dicabut PLN kan repot. Repot. Ya. Mau diterjemahkan? Nah, nanti kalau panjenengan terus enggak rajin sholawat terus gimana? Resiko loh nih. Siap nanggung resiko? Siap. Kok yang jawab siap sedikit? Bu, mau dibaca terjemahannya dan maknanya atau sudah cukup? Suara terbanyak ibu-ibu mengatakan dibaca. Kan bapak-bapak tidak akan pulang sebelum ibu-ibu minta pulang toh, Pak? Ya. Nah, ibu-ibu minta dibaca. Jadi bapak-bapak yang jenak duduknya ya. Ya. Akhraja Ibnu Asakir. diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ka'bul Ahbar. Beliau berkata, sesungguhnya Allah menurunkan kepada Nabi Adam, memberikan kepada Nabi Adam sejumlah tongkat. Jadi Nabi Adam itu dikasih tongkat bukan satu. Yang aso, isian, banyak tongkat. Nah, tongkatnya ini berapa jumlahnya? Sebanyak jumlah Nabi dan Rasul yang akan diutus sama Allah. Makanya tongkat ini sunahnya Ambiya wal Mursalin. Kadang saya kalau ceramah pakai tongkat. Ingat-ingat Nabi Adam, ingat para Nabi dan Rasul. Saya kalau ceramah suka pakai tongkat. Kadang-kadang. Cuman kadang kalau pakai tongkat, kelihatan tuanya. Repot. Kayak tongkat taruh lagi. Pengen ketok nom, tongkatnya gak dibawa. Ya kan? Pengen kelihatan tua, tongkat dibawa. Nah. Kemudian Nabi Adam berkata, Summa akbal ala ibn Hishid. Nabi Adam berkata kepada putranya yang bernama Shid. Ini putra yang mewarisi Nabi Adam alaihissalam. Wahai anakku, sesungguhnya engkau adalah khalifati min ba'di. Kamulah penerusku nanti kalau aku udah meninggal dunia, kata Nabi Adam. Fakhudha bi imarati taqwa wal urwatil wuthqa. Nah, maka nih, terima nih. Ya, tongkat-tongkat ini ya dan apa namanya? Mandatku ini terima, tapi kamu harus memegang ini konsekuensinya. Kalau nerima ini kamu harus bertakwa. Megang takwa dengan benar, kemudian kamu juga memegang teguh ya, megang teguh jabatan ini. Fakullama dzakartallah, ingat setiap kali kamu menyebut Allah. Setiap kali engkau menyebut Allah, mengingat Allah, fadzkur ila jambihi isma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka letakkan setelah nama Allah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Nabi Adam kepada putranya. Setelah nama Allah letakkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya aku melihat nama Muhammad SAW ini maktuban ala saqil arsh, tertulis di tiang-tiang arsh, kata Nabi Adam. Aku melihat tertulis di tiang-tiang arsh. Wa ana bainar ruh wa tin. Sedangkan aku itu ruhnya belum nyatu dengan jasad. Jadi yang lihat siapa? Ruhnya Nabi Adam. Belum masuk ke jasad. Ruhnya Nabi Adam udah lihat, kata Nabi Adam. Aku lihat nama Muhammad SAW terpampang di tiang-tiang arsh. Cuma ini tuftus samawat. Kemudian aku sudah keliling ke tujuh lapis langit. Tawaf ke tujuh lapis langit, kata Nabi Adam. Falam arafis samawat. Dan aku tidak melihat di langit suatu tempat. Kecuali di tempat itu tertulis nama Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku meletakkan aku ke dalam surga. Kata Nabi Adam. Aku diletakkan di dalam surga. Ditempatkan di sana. Falam arafil jannah kosran wala ghurfatan illa isma Muhammadin maktuban alaih. Tidaklah di surga aku lihat di situ suatu istana dan suatu kamar kecuali nama Muhammad SAW tertulis padanya. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nurin. Dan aku lihat bahwasanya nama Muhammad SAW itu tertulis di kerongkongan-kerongkongannya bidadari-bidadari yang ada di surga. Dan aku melihat bahwasanya daun-daun yang ada di surga, pohon-pohon yang ada di surga, bahkan itu daunnya pohon tuba, di situ tertulis nama Muhammad SAW. Dan aku melihat daun-daun yang ada di Sidratil Muntaha, daunnya itu bertuliskan Muhammad SAW. Dan aku melihat di mata malaikat ini, di kening, di tengah mata malaikat, di keningnya tertulis nama Muhammad SAW. Fa'akdir zikrohu, karena itu perbanyaklah menyebut nama Muhammad SAW. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat setiap saat mereka menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari sahabat yang bernama Anas, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku melihat di tiang-tiang arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ayatuhu bi'ali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan aku perkuat Rasulullah tersebut dengan Ali, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kemudian akhraja Ibnu Asakir dari sahabat yang bernama Ali, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ketika aku di isra'kan, aku melihat di aras tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Faruq Uthman bin Nurain. Tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Faruq Uthman bin Nurain. Ya, berarti empat khalifah termaktub semuanya tertulis bersama nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di aras-arasnya Allah. Kemudian Abu Ya'la dan Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, juga Ibnu Asakir, kemudian Al-Hasan bin Urfah di dalam kitabnya juz yang masih terkenal dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku diisrokan, aku dibawa menuju langit. Setiap langit yang aku lewati, kecuali di situ pasti aku temukan namaku tertulis di sana. Muhammadur Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq khalati. Muhammad Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai penerusku. Wa akhraja Bazzar an Abi Umar, dan dikeluarkan oleh Bazzar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku dimi'radkan ke langit, setiap langit yang kulewati, pasti di situ aku temukan nama Muhammad Rasulullah SAW tertulis di sana. Muhammadin Rasulullah. Dan Daruqutni dalam kitabnya, Wal Khatib wa Ibnu Asakir, dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ketika aku diisrakan, aku melihat di arsy, di situ ada baju yang berwarna hijau. Di baju warna hijau itu tertulis sebuah tulisan yang ditulis dengan cahaya yang bernama putih. Jadi di arus ada baju, jubah gitu ya. Jubahnya itu ada tulisan, tulisannya dengan warna putih, tapi putih cahaya berbentuk La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Faruq. Kemudian Ibnu Asakir mengatakan dari sahabat yang bernama Jabir, perasaannya Rasulullah SAW bersabda, di pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, di surga tidak ada satu pohon pun kecuali di situ daun-daunnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, berimanlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW dan perintahkan semua orang yang engkau temukan, semua umat yang engkau temui dari umatmu, agar mereka semua beriman kepada Nabi SAW. Sesungguhnya jika bukan karena Muhammad SAW, tentu tidak akan aku ciptakan Adam, tidak akan aku ciptakan surga, tidak akan aku ciptakan neraka. Dan sesungguhnya aku telah menciptakan arsy dari air, di atas air, kemudian arsy itu bergoncang, maka aku tuliskan di arsy tersebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka arsy itu pun menjadi tenang. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan menurut Al-Hakim hadits ini sahih. Menurut Al-Hakim. Kemudian Ibnu Asakir dari riwayat Abi Zubair dari Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, di antara pundak Nabi Adam alaihissalam tertulis Muhammadur Rasulullah khatamun nabiyyin. Muhammad adalah Rasulullah dan penutup seluruh para nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah di mana pun Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, udah mantap belum? Sudah. Ada rasa bahagia enggak? Bangga enggak jadi umatnya Rasulullah? Bangga enggak? Nah, jadi semangat enggak untuk memuliakan Rasul? Semangat. Ini tadi yang saya sampaikan semua baru atau banyak yang udah tahu? Banyak yang baru kan? Banyak yang baru. Nah, coba ini dipelajari, direnungkan, sampaikan sama orang lain. Jadi kita ini memang harus memperbanyak sholawat, banyak nyebut-nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini semoga manfaat. Ya, kalau ada kata yang enggak pas mohon maaf. Teman-teman, hidangannya boleh mulai dikeluarkan dari yang luar dulu. Iya, itu yang paling akhir jadi yang paling awal. Yang paling akhir jadi yang paling awal dari keluar dulu. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendapatkan VCD pengajian malam hari ini, jadi mulai Jumat ini setiap kajian itu apa namanya, saya VCD-kan, kemudian diedit, insya Allah Jumat berikutnya sudah ada. Itu mau satu CD, mau dua CD, harganya 10.000. Kalau misalnya nanti itu jadi satu CD, harganya 10.000. Kalau jadi dua CD, harganya juga 10.000. Paham ya? Jadi tiga CD juga harganya 10.000, khusus kajian. Kemudian kalau untuk acara hari Ahad kemarin, yang bedah buku dan konser solawat, yang pengen VCD-nya itu ada 3, tapi Jumat depan ya, khusus untuk itu harganya 20.000, khusus yang itu ya harganya 20.000. Nah, hasilnya semua nanti untuk kegiatan dakwah kita. Kalau ada yang berminat, nanti selesai majelis ini tolong daftar pesennya, karena biar bisa saya siapkan, nanti saya buat banyak, kemudian ternyata yang pengen cuma di dikit, biar gak mubazir tenaga ya, biar gak mubazir tenaga. Kemudian saya minta maaf, di depan teman-teman saya menyiapkan kertas, ada tulisan nomor, nama, alamat, nomor telepon. Tolong nanti pulang dari sini, ya, segera diisi. Ya, segera diisi. Tujuannya, saya pengen kenal dengan Anda semua. Saya pengen kenal dengan Anda semua. Jadi ngerti, oh ini yang dari Sragen, oh ini dari Pakistan. Kan kelihatan ya, dari Pakistan. Oh ini ada yang dari Jepara, oh ada yang nomor teleponnya. Semisal gitu ya. Semisal nanti ada kegiatan apa-apa, saya bisa kirim SMS. Atau semisal saya lagi keblasuk daerah Pakistan gitu ya. Pak mau mampir, ada di rumah ada, mampir. Kan asik. Artinya banyak teman bisa silaturahim. Ya silakan nanti diisi di depan. Teman-teman tolong dibagi menjadi berapa meja gitu ya, berapa tempat. Jangan terkumpul di satu tempat, biar cepat. Tapi nanti aja, selesai makan mau pulang ya. Selesai makan mau pulang. Sebelum saya tutup, saya mau nanya kepada teman-teman. Tolong dijawab, pakai suara aja dari sana. Ini yang hadir posisinya sampai di mana ini? Jalannya sampai di mana? Hah? Sampai depan situ ya, jembatan dia, mau jembatan ya. Yang kesananya sampai depan rumah. Ya, saya mau perkirakan berarti kurang lebih malam ini yang hadir sekitar 1.500 orang. Ya, sekitar gitu ya. Nanti saya ngomong 2.000 kan keliru. Jadi sekitar, artinya bisa kurang, bisa loh lebih. Kalau kurang enggak? Kalau kurang enggak? Karena kita udah terbiasa ngatur ya. Yang jelas di atas 1.500 orang. Jumlah ini buat saya senang. Kenapa? Karena teman-teman kesini tuh cari ilmu, itu yang buat saya senang. Ya cari ilmu. Di sini enggak disuguhkan apa-apa, yang disuguhkan ilmu dan yang menyuguhkan orangnya begini. Ya, yang menyuguhkan orangnya begini aja senang, apalagi yang menyuguhkan yang begitu. Seperti Habib Anies ya, atau seperti ulama-ulama besar, tentu akan lebih senang. Nah, kecintaan pada ilmu lah buat saya senang. Kalau panjenengan datang dengan semangat, saya senang. Ya, semoga langkah panjenengan ke sini menyebabkan langkah saya dan langkah panjenengan ke sana gampang ya. Insya Allah. Demikian, ini ada banyak doa yang harus kita bacakan ya. Doa kesembuhan untuk Rino Adantio bin Yanto. Kemudian untuk sebentar ya, ada beberapa nama yang saya belum hafal. Buat Dalyono ya, untuk Ananda Dalyono. Kemudian juga untuk Bismillahirrahmanirrahim ya, doa kesembuhan untuk Ibu Mayar Yarno Dihrjo ya. Kemudian juga untuk semua orang yang sedang sakit, yang mengharapkan kesembuhan dari Allah Ta'ala. Khususnya untuk pasien-pasien Dr. Hermansyah. Ya, semoga berkat tangan beliau ini ya diberikan kesembuhan yang manfaat dunia akhirat. Dan juga untuk semua kerabat kita dan teman kita, dan semua pengikuti majlis ini dimanapun mereka berada. Allah yashfina wa yashfi bi shifain ajil, shifaan la yughadiru saqaman, wa yirzukuna wa iyahumul afiyah, damul afiyah, syukur afiyah, damul afiyah, wal afiyah min gal'adhi baliyah, wa yaitil amaran amarin fi ta'atillah al-hadini al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian satu lagi Fatihah untuk semua adik-adik kita, teman-teman kita yang akan mengikuti ujian nasional ya. Ikuti ujian nasional atau mungkin yang sudah ikut ujian dimanapun berada, semoga diberi kemudahan dalam mengerjakan soal-soalnya. Dan diberi hasil yang baik, hasil yang memuaskan, semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan, nilai yang terbaik. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian doa untuk anak-anak kita semua agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Khususnya untuk Ananda Muhammad Fikri Maulana bin Sudiman, agar beliau menjadi anak yang dapat membahagiakan orang tuanya dan Nabi Muhammad SAW. Al-Hadzini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Mau nanya boleh? Kegiatan yang kemarin di gedung Sritek Arena itu, kalau 3 bulan lagi benar-benar kami adakan, yang setuju angkat tangan. Alhamdulillah. Setuju ya? 3 bulan lagi. Ya. Itu kemarin baru try and error. Jadi nyoba dan salah, gitu kan? Ya. Saya enggak nyari benernya. Jadi yang salah udah saya pelajari semua. Salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini. Berarti 3 bulan lagi yang kemarin salah, salahnya harus hilang. Semoga muncul salah yang baru lagi. Ya berarti kan bisa lebih bagus kan? Bisa lebih bagus dan lebih bagus. Artinya kita mau introspeksi di diri. Nah, itu di depan apa namanya? Ini arah Allah buat penyekat. Lihat penyekatnya kan tadi masuk. Ya, penyekatnya cantik enggak itu? Cantik kan? Nah, panjenengan kalau buat penyekat buat pengajian, penyekatnya seperti itu. Jadi orang yang duduk tersadarkan, istiqomahkan salat duha. Oh ya. Ya kan tersadarkan dan manis. Nanti seandainya ya, seandainya ada yang mau pinjem penyekat itu, mau pinjem ya, dengan catatan bukan di hari pengajian masjid ini, majelis ini Raudhah, dipersilahkan, tapi dengan catatan-catatan tertentu. Ketentuan dan persyaratan berlaku. Gratis, tapi ketentuan dan persyaratan berlaku. Yang minjem di mana? Magelang. Oh, jangan. Jauh gitu kan. Nah, kalau pas mau ada acara yang dekat-dekat sini, daripada bingung cari penyekat tuh pakai aja, tapi ketentuan dan persyaratan berlaku. Ya biar manfaat ya. Karena di sini kan paling dipakai hari Jumat ya. Nah, hari yang lain mungkin belum dipakai. Kita kalau punya barang manfaat itu nanti insya Allah datangnya lebih banyak. Itu kan baru ada 5. Siapa tahu Jumat depan jadi 10. Oh iya, siapa tahu? Enggak ngerti. Pokoknya jadi 20. Amin. Naruhnya di mana? Ya, nah ini hidangan seperti biasanya, cuman nasi dicampur sayur mayur ya. Seorang bilang gudangan ya. Ada terinya, ada tahunya, enggak tahu ada apanya lagi. Biasanya semakin malam semakin banyak adanya itu. Karena kadang ada yang dadaan bawa pite gitu. Dadaan gitu ya. Kadang ada yang seperti itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا silahkan dibagi untuk depan dulu ya. Jangan lupa kalau ada yang mau beli buku Ahlul Bidah Hasanah 2 ada di depan ya. Harga tetap sama 30.000. Kemudian teman-teman jangan lupa tablet edisi 1, edisi 2 yang masih ada bagikan kepada yang hadir sekarang gratis. Ya, kalau masih ada sisa tablet itu silakan dibagikan gratis. Syukur buat bisa dihidumkan lagi ya. Tablet edisi 1 dan edisi 2. Dan jangan lupa nanti teman-teman tulis datanya ya. Tulis datanya. Silahkan. Saya mau bantu panitia boleh ya. Jadi panjenengan lenggah dan beri kemauan sedaya. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.